আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, হামদান কাসীরান তাইয়িবান বারাকান ফীহ কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারদা। ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু লা নাবিয়্যা বা'দাহ, আম্মা বা'দ। পেমিরসা সুরো টিভি ইয়াং ডিমুলিয়াকান আলাইহি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আলহামদুলিল্লাহ, মারি কিতা বিশুকুর কাপড় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আল্লাহ ইয়াং সানান্তিয়াসা মুবরিকান কিতা রাহমাত, নিয়ামত দান হিদায়া। সলাওয়াত দান সালাম কাপড় নবী কিতা নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ। কমুসলিমিন, পেমিরসা সুরো টিভি ইয়াং ডিমুলিয়াকান আলাইহি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, পাগি ইয়াং বরবাহাগিয়া ইনি আলহামদুলিল্লাহ। পাদা 24 শাওয়াল 1438 হিজরিয়া বর্তেপাতান দেঙ্গান 18 জুলি 2017, কামি হাদির দি হাদাপান আন্দা দেঙ্গান কাজিয়ান মুতিয়ারা সুবু বর্সামা উস্তাদ কিতা উস্তাদ আবু কতাদা হাফিজাহুল্লাহ তাআলা। আলহামদুলিল্লাহ, বেলা সুদা বেড়া দি স্টুডিও পাদা পাগি হারি ইনি, মারি কিতা সাপা উস্তাদ কিতা তরবি। আসসালামু আলাইকুম উস্তাদ। ওয়ালাইকুমসালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। সেহাত সাদা? সেহাত আলহামদুলিল্লাহ। শুকরান উস্তাদ সুদা হাদির দি স্টুডিও। কিতা আকান memberikan mutiara-mutiara subuh pada pagi hari ini, mutiara-mutiara nasihat Ustaz terkait dengan bagaimana mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an Ustaz. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan nantinya interaktif kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz kita, silakan menghubungi 0751 7051026, atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811-669-3332. Marilah kita simak selanjutnya pemaparan dari Ustadz kita, Mutiara Subuh, terkait dengan bagaimana mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Kepada Ustadz Faltafadol Maskur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa Suara TV di mana seberada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa dengan kajian pagi yaitu Mutiara Subuh. Dan sangat senang sekali bahwa pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Ta'ala mentakdirkan saya bisa berjumpa dengan pemirsa Suara TV di Mutiara Subuh. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk menjelaskan penjelasan yang sangat berharga insyaAllah, dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, dan khususnya adalah orang-orang beriman, orang-orang muslim, yaitu bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Al-Qur'an sebagai hidayah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dan demikian juga baginda Nabi sallam telah menjelaskan di dalam sunnahnya, bahwa sifat di antara sifat Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk. Ya. Hal itu sebagaimana dijelaskan di dalam banyak ayat. Salah satunya dijelaskan dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-9. Itu surah yang ke-17 pada ayat yang ke-9. Allah telah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah yang kedua, itu pada ayat 185-nya, "Syahrur Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, syahrul ramadan, bulan Ramadan, yaitu bulan yang di mana Allah taala menurunkan Al-Qur'an, hudal linnas. Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan sebagai pemisah. Maka ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian juga dijelaskan dalam banyak ayat, diantaranya disebutkan dalam tiga awal, ya, artinya tiga pembuka dalam Al-Quran. Seperti dalam surah Al-Baqarah, ya, kemudian surah An-Naml, kemudian pada surah Luqman. Kita lihat ayat-ayat ini. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yu'minun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita lihat ini dalam surah Al-Baqarah pada ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kemudian kita lihat dalam surah, artinya di sini mungkin jelas nanti terjemahnya, Allah mengawali dengan ayat muqatta'ah, yaitu ayat dengan huruf muqatta'ah, yaitu ayat yang dengan huruf yang terpisah. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya itu Alkitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan sifat-sifat setelahnya. Kemudian pada surah An-Naml, itu pada surah yang ke-27, Allah berfirman, Tosin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabi mubin. Huda wa bushra lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Naml, sama dimulai dengan dinamakan dengan huruf muqatta'ah, Tosin. Itulah Al-Qur'an, ayat yang di dalamnya terdapat kejelasan sebagai penjelas, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang disebutkan sama, yaitu mereka orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian beriman kepada yaumul akhir. Kemudian dalam surah Luqman, Allah berfirman, sama diawali dengan huruf muqatta'ah. Seperti dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Hudaw wa bushra lil muhsinin. Allah Ta'ala berfirman, itulah Al-Kitab. Tilka ayatul kitabi al-hakim. Jadi itulah ayat yang penuh dengan hikmah di dalamnya, sebagai petunjuk dan sebagai kabar gembira di dalamnya bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ayat yang semakna dengan ini di dalam ayat Al-Qur'an adalah sangat banyak sekali. Sebagai contoh, saya ingin menjelaskan pada surah Fusilat, ya, pada ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama." Di sini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, katakanlah, dialah Al-Qur'an bagi orang-orang beriman petunjuk dan sebagai obat." Ya, jadi sebagai dawa, sebagai obat, dan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka pada telinga-telinga mereka terdapat penghalang dan mereka buta atas Quran itu. Artinya tidak bisa memahaminya dan tidak bisa mendapatkan petunjuk darinya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 82-nya, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazul zalimina illa khasara." bahwa Allah Ta'ala berfirman, dan kami menurunkan dari Al-Quran itu yang merupakan obat dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebagai petunjuk dan sebagai rahmah. Dan sebagaimana juga disebutkan dalam ayat yang lain, itu dalam surah An-Nahl, bukan pada awal ayatnya tetapi pada ayat yang ke-89, huda wa rahmah wa bushra lil muslimin. Dia adalah sebagai rahmat, sebagai petunjuk, sebagai rahmah, dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di dalam beberapa ayat yang saya tadi bawakan, ya, di dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah An-Nahl, kemudian dalam surah Luqman, kemudian dalam surah Fusilat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan Al-Quran adalah sebagai petunjuk, Al-Quran adalah sebagai hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai hidayah dan Al-Quran sebagai petunjuk, mungkin timbul pertanyaan, ternyata tidak semua manusia mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini. Ternyata tidak setiap manusia mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini. Sebab kita mengetahui dari penduduk bumi ini, di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah. Mereka adalah orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang muslim, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara manusia ini ada orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, itu orang-orang beriman, orang-orang muslim. Tapi di antara manusia ini ada yang tidak mendapatkan hidayah, ada yang tidak mendapatkan petunjuk, bahkan mereka semakin jauh, bahkan mereka mendapatkan kerugian, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadis, yaitu hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa baginda Nabi SAW mengatakan, inna allaha rafa'a bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi al-akharin. Baginda Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat satu kelompok dengan Quran ini. Artinya mengangkat derajat mereka, mengangkat martabat mereka. Dan sebagian yang lainnya dihinakan dengan Al-Quran ini. Sebagian di antara manusia ini, dengan sebab Al-Quran ini mereka diangkat derajatnya. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan kabar gembira dan diberikan kebahagiaan dengan sebab Al-Quran ini. Tetapi sebagian di antara kita, di antara manusia ini, ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebabnya. Oleh sebab itu, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita simpulkan dari ayat-ayat yang tadi saya jelaskan, bahwa Al-Quran ini sebagai hidayah terbagi kepada dua. Yang pertama yang dinamakan sebagai hidayatul amah. Yang kedua adalah sebagai hidayatul khasah. Bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, sebagai hidayah, itu mengandung dua makna, mengandung dua hakikah. Yang pertama yang dinamakan dengan hidayatul amah, hidayah yang umum. Sedangkan yang kedua yang dimaksud dengan hidayatul khasah, hidayah yang khusus. Apa yang dimaksud di antara kedua poin ini? Adapun poin yang pertama yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai hidayatul amah, sebagai hidayah yang umum, bahwa Quran ini adalah sebagai barahin wal adilah. Al-Quran ini adalah sebagai argumentasi, sebagai dalil. Yursyidun nas ilal haq, yahdir an nas ilal haq. Yang dimaksud bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Kalamullah adalah kalam Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada hambanya sebagai pembimbing, menunjukkan manusia, membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dia adalah sebagai dalil, sebagai argumentasi, sebagai bimbingan yang akan membimbing manusia kepada akidah yang lurus, yang akan membimbing manusia kepada cara ibadah yang benar, yang akan membimbing manusia kepada akhlak yang mulia, yang akan membimbing manusia kepada setiap perkara yang akan menciptakan maslahat, kebaikan, baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam dua ayat tadi. Itu dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Syahrur Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang Allah taala menurunkan Al-Qur'an hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya di sini menunjukkan bahwa ketika manusia itu ingin mendapatkan hidayah, maka Al-Qur'an membimbing manusia. Ketika manusia ingin menempuh jalan yang hak, jalan yang benar dan ingin sampai kepada kebahagiaan, ingin menciptakan kedamaian bagi dirinya, bagi dunia ataupun di akhirat, ingin terhindar dari setiap keburukan baik dunia ataupun akhirat, maka Al-Qur'an ini membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra, daripada surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lati hi aqwam. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam dua ayat ini, itu dalam surah Al-Isra dan dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lilatihi aqwam. Dia menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang tidak ada di dalamnya kebengkokan. Segala puji bagi Allah taala yang menurunkan kepada hambanya Al-Kitab yaitu Al-Qur'an yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Maka di sini dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah sebagai hidayah, Al-Qur'an adalah sebagai argumentasi. Al-Qur'an adalah sebagai argumentasi, Al-Qur'an adalah sebagai hidayah. Yaitu apa? Membimbing manusia kepada yang aqwam. Aqwam itu adalah yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Yang tidak ada di dalamnya adalah kebengkokan. Artinya tidak ada kebengkokan. Quran ini menunjukkan kepada manusia kepada jalan yang lurus, yang memberikan maslahat. Ya. Artinya dalam Quran ini tidak ada perkara yang akan menciptakan keburukan, tidak ada dalam Quran ini akan menciptakan ya kerusakan. Karena Al-Quran ini adalah hidayah, petunjuk bagi manusia. Yang mana kalau Allah Ta'ala menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, maka Allah Ta'ala maha tahu, maha mengetahui untuk menurunkan hukum syariat yang maslahat bagi hambanya. Ya. Al-Quran membimbing manusia kepada akidah yang lurus. Al-Quran membimbing manusia kepada cara ibadah, bagaimana ibadah yang benar. Al-Quran adalah membimbing manusia bagaimana berakhlak dengan akhlak mulia. Kemudian Al-Quran membimbing manusia bagaimana menciptakan kedamaian, menciptakan keadilan, menciptakan ketentraman. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala telah mengatakan tentang Rasul kita, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat alam semesta. Otomatis bahwa Al-Quran juga adalah rahmat bagi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang tadi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW, "Wa ma arsalnaka ila kafatal linnas." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali adalah untuk seluruh manusia. Maka ini yang dimaksud bahwa Al-Quran adalah sebagai hidayah, demi makna hidayatul amah. Kemudian juga makna bahwa Quran sebagai hidayah yang umum. Maka di sini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mukjizat Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an memberikan pengaruh kepada hati manusia. Ya. Dan memberikan cahaya kepada manusia. Walaupun terkadang sebagian di antara kita tidak paham kepada maknanya. dan belum paham kepada maknanya, belum paham kepada apa yang ada di dalamnya. Tetapi kita mengetahui dalam sepanjang sejarah, begitu banyak orang masuk Islam dengan sekedar dia mendengar bagaimana lantunan Al-Quran. Kita mengetahui begitu banyak di antara sejarah para sahabat, semoga Allah telah meridhoi kepada mereka, dengan sekedar mereka mendengar untaian kalimatnya, mendengar dari sisi susunan kalimat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah lughah Arabiyah, diturunkan dengan bahasa Arab yang fasahah. Yang fasahah artinya adalah dari sisi susunan katanya, di mana itu adalah mudah dikatakan, kemudian memberikan makna. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang masuk Islam. Bahkan mungkin hari ini kita mengetahui bahwa orang-orang yang tidak berbahasa dengan bahasa Arab, orang-orang yang dikatakan dengan ajanib ataupun yang dikatakan dengan ajam, orang-orang yang tidak berbahasa dengan bahasa Arab, ternyata begitu banyak orang yang masuk Islam dengan sekedar mendengar Al-Qur'an. Mendengar Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini memberikan pengaruh kepada hati manusia. Nah, sedangkan yang kedua, yang dimaksud dengan hidayatul khasah, Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang secara khusus. Maka ini yang dimaksud dengan hidayatul taufik, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan dengan Al-Quran ini kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Yaitu disebutkan di sini adalah hidayah lil muttaqin, hidayah lil mu'minin, hidayah lil muhsinin, hidayah lil muslimin. Bahwa di sini Allah telah menjelaskan Quran ini adalah akan menjadi hidayah, akan menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang muslim. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang muhsin. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mukmin. Oleh sebab itu lihat dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin." Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita lihat dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran yang mulia ini. Allah berfirman, Tosin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa bushra lil mu'minin. Nah, di sini lihat itu dengan kata-kata lil mu'minin. Itulah ayat-ayat Qur'an, kitab yang di dalam terdapat penjelasan-penjelasan, kitab yang jelas, sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu mereka orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka kepada akhir mereka adalah beriman. Nah, ini disebutkan dalam surah An-Naml dengan kata-kata lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa bushra, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Hudaw wa rahmah lil muhsinin. Allah berfirman, itulah Alkitab yang penuh dengan hikmah, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam tiga tempat. Kemudian kita lihat dalam surah An-Nahl pada ayat 89-nya, hudaw wa rahmah wa bushra lil muslimin. Dia adalah sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat, atau bagi orang-orang apa? Muslim. Bagi orang-orang muslim. Dan demikian juga disebutkan dalam surah Fusilat ayat 44, kemudian surah Al-Isra ayat 82. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat-ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Makna yang kedua bahwa Quran adalah hidayah dalam makna hidayatul khassah. Seolah-olah mengatakan Quran ini akan menjadi petunjuk hanya bagi orang-orang muslim. Hanya bagi orang-orang mukmin, hanya bagi muhsin, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bagi yang lainnya tidak akan jadi hidayah, tidak akan jadi petunjuk. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada pembahasan tadi bahwa Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai hidayah. Tapi ternyata tidak setiap manusia mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini. Bahkan kita tahu dalam sepanjang sejarah, orang yang paling dekat kepada Nabi SAW dari sisi nasab, kemudian orang yang juga dekat dengan Nabi SAW dari sisi waktu, artinya sezaman, dan melihat Nabi SAW, ya, melihat dakwahnya Nabi SAW, ya, bahkan dari sisi nasab pun dekat. Siapa mereka? Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan ya, Abu Talib. Mereka tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini. Mereka tidak dapat petunjuk dari Al-Quran ini. Tapi kita ketahui, orang yang jauh dari Nabi SAW dari sisi nasab waktu itu, kita tahu bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan sebagaimana sejarah membuktikan. Dan mungkin kita ketahui, sekarang dikatakan sekitar 82% penduduk bangsa ini, penduduk negeri ini, penduduk Indonesia ini adalah muslim. Mereka dapat hidayah dari Al-Quran ini. Nah, lalu kita bertanya, bagaimanakah kita bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini? Bagaimanakah kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini? Dan sudah barang tentu wajib kita ketahui juga, orang yang mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini juga bertingkat-tingkat mendapatkannya. Ada yang Allah Ta'ala anugerahkan hidayah kepadanya dengan hidayah yang sempurna. Ada di antara kita yang di bawahnya. Ada yang di antara kita mungkin mendapatkan sebagiannya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin membahas walaupun sekilas bagaimanakah kita mendapatkan hidayah ini. Sesungguhnya Al-Qur'an ini telah menjelaskan bagaimana kita mendapatkan hidayah. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an ini? Dari beberapa ayat yang tadi, bahwa kita bisa pahami tentang poin-poin utama yang menyebabkan manusia ini akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini. Yang pertama disebutkan di dalam ketiga ayat yang sangat penting tadi disebutkan, itu pada surah Al-Baqarah, kemudian pada surah An-Nahl, kemudian apuan pada surah An-Naml, kemudian pada surah Luqman. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa mereka yang akan mendapatkan hidayah, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil akhirah, itu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada yaumul akhir. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib mereka akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini? Kenapa orang-orang yang beriman kepada yaumul akhir mereka akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab jika manusia ukurannya adalah apa yang hanya dilihat oleh matanya hari ini, dan barang siapa yang dia berbicara tentang sesuatu hanya dengan akalnya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama mengatakan isi Al-Quran adalah ada tiga. Yang pertama, isi Al-Quran ini berupa khabar, berupa berita, yaitu berita tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, keagungannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berita tentang apa yang telah lalu dari cerita para nabi, dan berita yang akan datang, seperti tentang apa yang akan terjadi di alam kubur, apa yang akan terjadi di padang mahsyar, apa yang akan terjadi di surga dan neraka. Ini adalah berita Al-Quran ini. Sedangkan yang kedua, Al-Quran ini berupa awamir wa nawahi, berupa perintah dan larangan. Sedangkan yang ketiga, isi Al-Quran adalah berupa al-wa'du wal-wa'id. Dia adalah berupa kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, orang-orang muslim, orang-orang yang bertauhid, dan wa'id berupa ancaman. Dan semuanya adalah berkaitan dengan perkara gaib. Hatta beriman, kaitan beriman kepada perintah dan larangan. Tentunya di dalamnya adalah beriman kepada perkara yang gaib. Bukankah kita beriman kepada pahala yang berkaitan dengan pahala wudu, pahala sholat, pahala puasa, pahala kita menunaikan zakat, pahala kita menunaikan haji, dan pahala kita menunaikan jihad di jalan Allah Ta'ala. Di situ ada nilai-nilai yang berkaitan dengan iman kepada yang gaib. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, yang Allah Ta'ala diperintahkan, memerintahkan kepada kita untuk mengimaninya, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini. Sedangkan beriman kepada yaumul akhir, tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja orang-orang yang meyakini hidup ini adalah di dunia saja, dan siapa yang meyakini kenikmatan adalah kenikmatan dunia saja, dan dia tidak mengimani tentang adanya hari akhirat, hari pembalasan, ya, dengan kehidupan setelah alam dunia ini, maka akan menjadi orang-orang yang lalai. Akan menjadikan orang-orang yang mereka itu adalah lalai hatinya, lalai jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda dengan orang-orang yang dia itu beriman kepada yaumul akhir. Nah, maka dengan itu disebutkan dalam ayat ini. Sedangkan yang kedua, disebutkan dalam ayat-ayat tadi adalah mereka orang-orang yang beramal soleh. Disebutkan dalam tiga ayat tadi, yuqimuna sholah wa yutuna zakah. Mereka menunaikan sholat, menunaikan zakat. Kenapa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap amal soleh akan menyebabkan dapat hidayah. Orang berwudu sebagai sebab akan dapat hidayah. Orang menunaikan sholat, orang menunaikan puasa, orang menunaikan ibadah haji, orang menunaikan umroh, orang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Maka seukuran orang itu adalah menunaikan ibadah kepada Allah, seukuran itu juga dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kebaikan, setiap amal soleh adalah sebagai sebab hidayah. Maka ada disebutkan dalam ayat yang lain bahwa orang-orang yang beramal soleh, maka Allah Ta'ala akan menunjukkan kepada mereka dengan iman mereka, dengan sebab amal-amal kebaikan mereka. Nah, kemudian kita lihat pada ayat yang tadi, itu mengandung makna, ya, siapa yang menjadikan Quran sebagai petunjuk? Siapa yang menjadikan Quran sebagai hidayah? Siapa yang menjadikan Quran sebagai pembimbingnya? Karena Quran kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bukan sebuah kitab yang semata-mata oleh kita dijadikan hanya studi saja. Quran ini adalah bukan, ya, buku kedokteran. Quran ini adalah bukan buku atau bukan kitab yang dinamakannya adalah buku teknologi. Enggak, kitab teknologi, bukan. Tetapi dia adalah petunjuk. Maka siapa yang akan mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran ini adalah siapa yang menjadikan Quran ini adalah sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya. Ya. Artinya yang dimaksud dengan imam itu yang menjadikan dia sebagai pembimbingnya, memberikan hidayah kepadanya. Ya. Maka lihat di dalam beberapa ayat ini, salah satunya disebutkan dalam surah Al-Baqarah dan surah Thaha. Allah berfirman, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa innahu lauma isatan dhon kama nahsuru yaumat qiyamati a'ma. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah berfirman dalam surah Thaha, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, artinya mengikuti petunjukku yaitu mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah, maka Allah berkata fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan ditimpakan azab, tidak akan ditimpakan musibah kepadanya. Allah Ta'ala tidak akan murka kepadanya. Allah Ta'ala akan ridho kepadanya. Siapa? Yang mereka menjadikan Quran sebagai petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan ditimpakan kepadanya kesedihan, dan tidak akan ditimpakan kepadanya rasa takut. Maka dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Al-Isra, demikian juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya, menunjukkan pada ayat ini, bahwa siapa yang menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam berakidah, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam cara beribadah, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam masalah berekonomi, berjual beli, dan dalam kehidupan kita bermuamalah, bahkan siapa yang menjadikan Al-Quran adalah sebagai petunjuk dalam bernegara, dalam berhukum, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan yang baik baginya, akan memberikan hidayah kepadanya, akan memberikan petunjuk kepadanya, dia tidak akan sesat. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu abada ma inta maksaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnah. Wa qala Nabi SAW, taraktukum alal bayda lailuha kana hariha la yazigu anha ila halik. Baginda Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan kecuali dia akan sesat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di sini. Maka siapa di antara kita yang menjadikan Quran sebagai petunjuk ketika kita berbicara tentang akidah, berbicara tentang masalah iman, berbicara tentang nama-nama Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang ciri-ciri hari kiamat. Manakala kita menjadikan Quran sebagai dalil, sebagai argumentasi, dan sebagai landasan kita berpikir, maka itu akan mendapatkan hidayah. Demikian juga tatkala kita berbicara tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana kita takarub kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita beramal saleh, maka barang siapa yang menjadikan Quran sebagai dalilnya, yang menjadikan Al-Quran sebagai argumentasinya, maka dia akan mendapatkan hidayah. Ketika dia berbicara tentang muamalah, ya, bagaimana hukum muamalah, berjual beli, mana yang halal, mana yang haram, mana yang akan membawa maslahat, mana yang akan menciptakan kemadharatan, kerusakan. Tatkala orang mukmin ini adalah menjadikan Quran sebagai hidayah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat terpanjang dalam Quran berkaitan dengan muamalah, disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Demikian juga Allah Ta'ala menjelaskan, kalau kita ingin berumah tangga, mendapatkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana nikah itu, bagaimana kita itu menunaikan hak-hak seorang laki-laki kepada istrinya, seorang istri kepada suaminya. Allah Ta'ala telah menjelaskan. Bahkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kita menciptakan kedamaian, ketentraman ini dalam bernegara. Maka Islam menjelaskan semuanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ada dua poin lagi yang sangat penting sebelum kita membuka pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa yang akan mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an ini adalah bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. bagi siapa orang yang memiliki niat yang tulus. Kemudian bagi siapa orang-orang yang ingin mentadaburinya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun wa alqasama wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam Quran itu adalah sebagai peringatan, sebagai petunjuk bagi siapa? Liman lahu qalbun. Bagi siapa yang memiliki akal. Liman lahu qalbun. Ini memiliki dua hakikat yang sangat berharga. Yang pertama, memiliki hati yang bersih. Ya. Memiliki niat yang bersih. Artinya apa? Siapa yang membaca Al-Quran dengan niat yang baik. Dan siapa yang hatinya adalah tidak condong kepada keburukan, condong kepada kesesatan, maka Allah akan memberikan hidayah. Dan yang kedua adalah orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham kepadanya. Wa alqas sam'a, mendengar. Dan ini memiliki makna, ya, menggunakan perangkat-perangkat untuk mendengarkan Quran ini. Hatinya, kedua matanya, telinganya, wahwa syahid, dan dia menyaksikannya. Maka kaum muslim dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang akan dapat hidayah. Tidak akan setiap orang dapat petunjuk. Tapi bagi siapa? Orang yang hatinya bersih. Orang yang tidak sombong. Orang yang mengagungkan Allah, orang yang mengagungkan Al-Qur'an. Orang yang memuliakan Al-Quran, orang yang memuliakan Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang diberikan kefaqihan, pemahaman di dalamnya. Maka oleh sebab itu, baginda Nabi SAW mengumpamakan hidayah yang turun dari Allah, cahaya yang turun dari Allah, dan ilmu yang turun dari Allah, dan Quran adalah bagaikan hujan yang turun ke bumi ini. Di mana kondisi bumi ini dengan hujan yang turun ada tiga perumpamaan disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, bumi ini adalah bagaikan tanah yang gembur, tanah yang subur, yang ketika turun hujan mampu menampung air di situ. Kemudian tumbuh di situ rumput-rumputan, biji-bijian, keluar buah-buahan setelahnya. Kemudian orang mampu menggali, kemudian mendapatkan air, manfaat. Sedangkan yang kedua digambarkan adalah bagaikan seperti kolam yang menampung air tapi tidak ada kehidupan di situ, hanya orang mengambil manfaat di situ. Sedangkan yang ketiga digambarkan kalkian bagaikan tanah tandus yang ketika turun hujan tidak menampung air dan tidak ada kehidupan di situ. Maka kata baginda Nabi SAW, ini perumpamaan orang yang faqih kepada apa yang datang dari Allah berupa ilmu dan hidayah. Di antara mereka ada yang mampu menghafal Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, lalu mereka memahaminya, mereka mengamalkannya, dan mereka mendakwahkannya. Maka ini adalah orang yang dapat keutamaan dari Quran dan apa yang datang dari Nabi SAW. Sedangkan yang kedua digambarkan adalah orang-orang yang hafal Quran ataupun hadis, tetapi dia tidak begitu faham kepada makna dan tidak mampu mengeluarkan istinbatnya. Maka di sini adalah perawi-perawi hadis yang tidak sefaqih dengan poin yang pertama. Sedangkan yang ketiga adalah digambarkan al-mu'rid, orang yang berpaling, orang yang tidak mendengar, orang yang tidak mau membacanya, orang yang tidak mau mentadaburinya, orang-orang yang tidak tafaqquh kepadanya, kepada Al-Quran itu. Maka dia adalah tidak dapat hidayah dari Al-Quran ini. Jadi siapa yang akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini? Siapa yang membacanya, dan siapa yang mentadaburinya, dan siapa yang memahaminya dengan benar, maka dia akan mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang terakhir ini saya ingin menyebutkan poin yang sangat penting. Siapa yang akan dapat hidayah dari Al-Qur'an ini? Maka poin yang sangat penting, siapa yang memahami Al-Qur'an ini dengan pemahaman salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Siapa yang memahami Al-Qur'an ini dengan kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama kita? Dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang telah diletakkan di antaranya oleh imam yang empat, oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan ulama-ulama yang lainnya seperti Al-Hasanul Asri, seperti Al-Imam ya, Ibnu Sirin, kemudian dan ulama-ulama yang lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya hari ini. Kenapa? Sebab kita lihat dalam dua ayat cukup untuk sementara. Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ketika Allah Ta'ala mengatakan ya dalam surah Al-Fatihah, ya, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa? Ya, para nabi, para siddiqin, para suhada, para salihin. Maka di sini menunjukkan bahwa jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para ulama kita, itu adalah jalan yang akan membimbing kita. Maka barang siapa yang memahami Al-Quran tidak dengan pemahaman mereka, itu tidak akan dapat petunjuk. Dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 115, wa may yushakkiki rasula mim ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Jadi siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya penjelasan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, itu para sahabat. Jadi siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan musibah, kesesatan. Dan siapa yang tidak mengikuti jalan orang-orang beriman, itu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, maka mereka pun tidak akan mendapatkan hidayah. Dan kita ketahui, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tahu dalam sejarah bahwa orang-orang khawarij itu dikatakan dalam hadis, yamrukuna minadin kama yamruku sahmu minaramya. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Artinya menjauh dari agama, menjauh dari kebenaran. Orang-orang khawarij, ya, seperti mungkin hari ini contoh adalah ISIS, ya, atau dinamakan dengan Daesh, yang membunuh kaum muslimin, yang membuat keonaran, yang membuat bom-bom bunuh diri, ya. Maka itu adalah dikenal dengan orang khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang mengkafirkan sesama muslim, ya. Kita lihat dalam sejarah bahwa mereka hafal Quran, mereka membaca Al-Quran. Seperti disebutkan dalam hadis, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahu. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati tenggorokannya. Artinya mereka tidak dapat hidayah dari Al-Qur'an ini. Bahkan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu, para bapak yang saya hormati, lihat di dalam sejarah disebutkan bahwa ada seorang tokoh khawarij yang membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sebaik-baik orang setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, dari kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, maka dia membunuh Ali dengan membacakan sejumlah ayat. Jadi ketika akan menikah sama Ali, membacakan sejumlah ayat. Apa saja ayatnya? Inil hukmu ilallah, wa malam yahkum bima anzalallah faulaikahumul kafirun, wa minanasi man yashri nafsahu ibtigo'a mardotillah. Nah, maka oleh sebab itu para sahabat mengatakan tentang orang khawarij itu apa? Salah satunya para sahabat mengatakan, kaumun yantolikuna ila ayatin usilat al-kufar fayunazir al-mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ayat-ayat yang sesungguhnya maknanya, hakikatnya untuk orang kafir, tetapi mereka dialamatkan untuk orang beriman, sehingga mereka mengkafirkan orang beriman dan menghalalkan darahnya. Berarti masalahnya apa? Bukan masalah membaca Qur'annya, tetapi masalahnya dari sisi memahami Qur'annya. Kemudian dalam riwayat lain dari para sahabat dikatakan mereka berkata dengan kata-kata yang baik, tetapi maksudnya jelek. Maksudnya apa? Bahwa dalilnya benar, tetapi pemahaman dari dalil itu yang tidak benar. Maka oleh sebab itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika datang kepada orang khawarij, maka beliau mengungkapkan dua kalimat yang sangat agung. Yang pertama beliau mengatakan, aku datang dari Muhajir dan Ansar, dan kalian ini tidak ada sahabat itu. Ya, tidak ada sahabat. Menunjukkan apa? Bahwa ketika orang-orang khawarij mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As dan mengkafirkan sejumlah para sahabat, itu atas pemahaman sendiri. Itu atas pemahaman mereka. Di tengah-tengah mereka tidak ada ulama. Di tengah mereka tidak ada orang alim. Di antara mereka tidak ada sahabat sehingga mereka memahami Quran itu dengan sendirinya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib atas setiap muslim, wajib atas setiap kita, siapa yang ingin mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini, maka ikutilah kaidah-kaidah, cara-cara, ya, manhaj yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dalam mengamalkan Al-Quran ini, dalam menjalankan Al-Quran ini. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini tentang Quran adalah sebagai hidayah dan bagaimana kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini. Ya, taib, syukron kesirun kita ucapkan kepada Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi beliau terkait dengan bagaimana mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Kaum muslimin sidang, kaum muslimin pemirsa Suara TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif, silakan menghubungi 0751 7051 026. Baik, kita angkat penelpon pertama pada pagi hari ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Bustanuddin di Solo. Ya, silakan Pak Bustanuddin. Begini Ustaz, kita lihat saudara sekitar yang sama ahli sunnah wal jamaah, mereka sebagian ada yang melakukan bid'ah amaliyah, bid'ah amali. Kemudian mereka juga meminta hidayah berapa dalam salat sekian 17 kali atau lebih setiap semalam. Tapi mengapa mereka masih mempertahankan bid'ah amali itu, Ustaz? Apa yang kurang dari mereka itu? Mereka juga mengikuti salafus saleh, para sahabat, ya seperti yang katakan Ustaz tadi. Nah, apa yang kurang di antara mereka yang begini? Kalau tidak berubah, mereka tetap juga mempertahankan bid'ah amali itu, Ustaz. Namun penjelasannya, Ustaz, asal jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya berkaitan dengan hidayah Al-Quran ini, sebagaimana saya tadi katakan, bahwa ada poin sangat penting karena saya tidak menjelaskan secara terperinci, ya, tentang bagaimana kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini. Ada hal yang sangat penting sebagaimana dijelaskan oleh para imam yang empat, yaitu ta'dhimu al-adillah, ta'dhimu nusus, ta'dhimu al-Quran wa sunnah. Ada yang wajib dipahami oleh kita bahwa salah satu sebab bahwa kita akan dapat hidayah dari Al-Quran dan dapat hidayah dari sunnah, manakala kita mengagungkan Al-Quran ini, mana kita mengagungkan sunnah di atas segalanya, di atas akal kita, di atas pendapat guru kita, di atas pendapat-pendapat mungkin madhab, di atas mungkin kita mengikuti adat istiadat. Maka oleh sebab itu, ya, disebutkan di dalam ayat yang tadi, liman kana lahu qalbun wa alqasamahu wa syahid. Ya. Al-Imam yang empat itu menggambarkan tentang kewajiban tunduk kepada dalil dan mengagungkan dalil di atas segalanya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah, ya, tentang sejumlah ayat seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini tidak kurang dalam Quran disebutkan dalam 40 ayat, ya. Atti'ullaha wa atti'ur rasul. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengungkapkan dua ungkapan yang sangat berharga di sini. Waqala idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila sahih hadis, maka itu adalah madhhabku. Dan berkata dalam riwayat yang lain, ajma'al muslimuna anna man tabayyana lahul haditsu, ya, wala yahila lahu an yaruddahu liqauli ahadin. Di mana beliau mengatakan telah sepakat orang-orang muslim, barang siapa yang telah sampai kepadanya hadis yang sahih, ya otomatis adalah Quran di sini, maka tidak halal baginya untuk menolaknya karena ungkapan seseorang. Maka dalam ungkapan imam yang empat ini dengan makna mungkin yang berbeda-beda, seperti ungkapan Imam Abu Hanifah, idza ja'akal khabaru an Rasulillah fa'ala ra'si wal ain. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal ain. Wa idza ja'akal khabaru an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal ain. Wa idza ja'akal khabaru an misli fa ana uzahimuhu. Ana rijal wa hum rijal. Kata Imam Abu Hanifah atau yang semakna dengannya, kalau datang berita dari Nabi SAW, baik itu ada berupa hadis atau Quran, ala ra'si wal ain. Artinya apa? Terima dengan sepenuh hati. Terima dengan sepenuhnya. Dan apabila datang berita dari para sahabat Nabi SAW, juga terima. Karena mereka yang paling tahu agama ini. Dan apabila datang perkara agama dinisbatkan kepada orang yang semasa dengan saya, ya, ketika orang itu berbicara tentang sesuatu tentang agama, ya, maka beliau mengatakan aku akan ikut, ya, di sini berkata gitu, dan akan ikut komentar karena dia laki-laki juga laki-laki, dia manusia sepenuh manusia. Nah, ungkapan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala menggambarkan begitu agungnya dalil gitu, begitu agungnya Quran dan hadis di atas mereka, bagi mereka. Karena mereka mengatakan segala sesuatu itu adalah berdasarkan dari. Dengan itu mereka juga mengatakan al-ilmu maqala Allah wa maqala rasuluhu wa maqala ashabuhu. Ilmu adalah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat ridwanullahi ta'alaihim. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, asas yang sangat agung bagi setiap manusia, bagi setiap muslim, mukmin secara khusus, adalah ta'zimul adillah, mengagungkan dalil di atas segalanya. Siapa yang tidak mengagungkan dalil di atas segalanya, di atas pendapatnya, di atas akalnya, di atas adat istiadatnya, di atas pendapat gurunya, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana orang-orang jahiliyah ketika turun Al-Quran, mereka mengatakan ma wajadna, ya, kami tidak mendapatkan dalam bapak-bapak kami, kami tidak mendapatkan di pada nenek-nenek moyang kami, ya. Maka mereka tidak menerimanya. Allah Ta'ala alam. Ya, taib syukran kasiran atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Di bulan Ramadan, motivasi untuk membaca Al-Quran begitu kuat Ustaz. Iya. Dan ketika Ramadan selesai, saya merasa seakan motivasi saya tidak semangat seperti di bulan Ramadan Ustaz. Mohon nasihatnya dari hamba Allah Ustaz. Masya Allah, ya, ini walaupun pertanyaannya singkat tetapi jawabannya bisa satu muhabarah. Jadi di sini ada perkara yang sangat penting, ya. Ketika kita berbicara tadi tentang setelah Ramadan, maka para ulama itu berbicara membaca Ramadan. Jadi saya ingin menasihatkan yang dalam kesempatan yang berbahagia ini. Para ulama mengatakan bagi setiap mukmin, setiap muslim, apa yang harus dilakukan setelah Ramadan? Setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan setelah Ramadan. Yang pertama adalah kita mengevaluasi, ya, kita menghisab diri apa yang telah kita perbuat di bulan Ramadan dari kebaikan-kebaikan. Jadi kita mengevaluasi, melihat apa saja amal-amal taat, amal-amal kebaikan, amal-amal bir yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita juga mengintrospeksi dan kita mentadaburi diri sendiri, menghisab kekurangan apa, dosa apa yang kita perbuat di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kita juga harus berbicara poin yang sangat penting, apa yang kita akan perbuat setelah Ramadan. Adapun yang pertama, ketika kita itu melihat amal-amal kebaikan, sholat kita, puasa kita, melihat sedekah kita, melihat zakat kita, melihat sholat kita dari sunnah, maka kita melakukan tiga hal. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah di mana Allah telah memberikan taufik dan hidayah agar kita beramal soleh. Kita mampu puasa, kita mampu sholat lima waktu, kita mampu sholat berjamaah, kita bisa menjaga apa mungkin sholat tarawih dalam sepanjang Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita tetap menjaga keikhlasan. Yang ketiga apa? Kita harus menghindari pembatal-pembatalnya. Jangan sampai kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, lalu kita melakukan pembatal setelahnya. Nah, sedangkan yang kedua, kita mengintrospeksi kekurangan-kekurangan kita. Jika kita melakukan kekurangan di bulan Ramadan, maka cepat kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan yang ketiga, perlu kita ingat ya, buah dari Ramadan adalah amal di bulan Syawal dan setelahnya. Jadi siapa yang bisa mengkontinyukan kebaikan pada bulan Ramadan, maka itulah hakikat dia telah lulus dari puasanya. Maka oleh sebab itu kita lihat, puasa diikutkan dengan puasa sunnah setelahnya. Bahkan ibadah itu kita lihat, antara Ramadan sampai kepada bulan haji. Lihat ya, ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Man soma Ramadan summa atbahu sittan min syawalin. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dari Syawal, maka seperti puasa setahun. Menunjukkan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu, para bapak yang saya hormati, bahwa seorang mukmin itu ibadah harus kontinu. Kita lihat dalam 3 dalil Allah berfirman dalam surah apa, dalam ayat Quran, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakinu. Beribadahlah kepada Rabbu sehingga datang kematian kepadamu. Menunjukkan orang mukmin itu beribadah kontinu. Tidak sesaat hari ini banyak ibadah, kemudian yang lainnya tidak. Hari ini taat, kemudian setelah itu maksiat. Bukan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini lihat. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, amal apa yang paling dicintai dan diridhoi Allah dan paling agung di sisi Allah? Qala adwamuhu ain qala. Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang mana yang dicintai dan diridhoi dan mulia di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang paling didawamkan, yang bisa didawamkan walaupun sederhana. Jadi jangan sampai seorang mukmin itu sholat 5 waktu, menjaga berjamaah hanya pada bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan meninggalkan sholat berjamaah lagi, ini tidak benar. Kemudian apa? Masya Allah baca Quran sampai beberapa kali umpamanya tamat di bulan Ramadan, setelah itu tidak. Ya itu keliru. Tapi kita harus continue ibadah itu. Wa'bud rabbaka hatta tiyakal yakini. Hatta yatiyakal yakinu. Kemudian apa? Dalam hadis tadi, yang paling baik adalah mendawamkan ibadah kita. Allah Ta'ala. Ya, taib syukran kasiran biat. Ustaz ada jawabannya dan kita angkat penelpon selanjutnya. Ya, silakan. Halo. Silakan. Halo. Iya, Pak. Iya. Ya, silakan, Pak, dengan siapa, di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini dari Medan, Ustaz. Oh, ya. Masya Allah. Silakan, Pak. Ini Ustaz. Itu di daerah kami ada apa maksudnya, ada perwiritan itu. Itu ada manfaatnya enggak itu, Ustaz? Apa perwirit ya, Pak ya? Wirit apa maksudnya, Pak? Wirit membaca Al-Qur'an rame-rame, jenis kayak tahtim gitu, Yasin gitu, Ustaz. Iya. Itu aja, Pak, pertanyaannya, Pak. Iya, itu aja. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaannya, Ustaz, di kebiasaan di kampung Bapak tadi ada wirid kayak yasinan dan lainnya. Apakah itu ada manfaatnya? Syukur. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentunya kita harus pahami terlebih dahulu bahwa berzikir adalah perkara yang sangat agung bagi setiap mukmin. Oleh sebab itu dikatakan dalam surah Al-Ahzab, ya, di antara orang-orang yang akan disediakan surga adalah wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Jadi laki-laki yang mereka banyak berzikir kepada Allah dan juga para perempuan yang banyak zikir kepada Allah, lalu disebutkan akan disediakan bagi mereka adalah surga. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala tentunya adalah berzikir adalah dengan tiga hal: bil qalbi, wabil lisani, wabil jawari. Berzikir itu adalah dengan tiga hal. Pertama adalah berzikir dengan hati, yaitu dalam bentuk istislamul qalbi lillah, yaitu tunduknya hati kita kepada Allah, kepada syariat Allah Ta'ala, dan kepada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan zikir dengan lisan adalah memuji kepada Allah Ta'ala, ya, memuji kepada Allah Ta'ala. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, kemudian berzikir dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sedangkan yang ketiga adalah zikir dengan jawarih, zikir dengan anggota badan. Bagaimana kita berzikir dengan anggota badan? Berzikir dengan anggota badan adalah kita tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Dalam arti bahwa seluruh anggota badan kita tidak bergerak kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak menggerakkan seluruh anggota badan kecuali dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang akan menyebabkan kita mendapatkan maslahat, yang menyebabkan kita akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala, selamatnya kita dari neraka. Maka itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berzikir dengan lisan, ya, adalah kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Seperti apa? Kita memuji kepada Allah Ta'ala, bertasbih, mengatakan subhanallah, bertakbir, mengatakan Allahu Akbar. Kemudian kita berzikir dengan mengatakan la ilaha illallah, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, alhamdulillah, takbir. Kemudian kita, ya, seperti berzikir dengan isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berzikir dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Berzikir dengan hayyallah. Ini tentunya kita dalam adzan, hayyallah shalah, hayyallah falah. Berzikir juga dengan hawqalah, la haula wala quwata illa billah. Ini adalah berzikir dengan lisan. Ya. Berzikir dengan lisan adalah dengan membaca Al-Qur'an. Berzikir dengan Qur'an adalah dengan membaca dengan Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Semua adalah zikir. Nah, kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi dalam zikir perlu diperhatikan dua poin penting, ya. Yang pertama adalah zikir yang dinamakan dengan zikir yang umum, yang mana Allah dan Rasul-Nya tidak menyebutkan tempatnya yang khusus, tidak menyebutkan waktunya yang khusus, tidak juga menyebutkan kalimat-kalimat yang khusus disebutkan tempatnya. Maka setiap mukmin boleh berzikir dalam setiap saat. Hatta ketika kita berjalan, dalam hati kita mengatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita duduk, ya, kita memperbanyak zikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini yang dinamakan dengan zikir yang umum. Yang kedua adalah zikir yang khusus, ya. Zikir yang khusus ini, ya, tempat-tempatnya, seperti kita masuk WC berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Ketika kita masuk masjid berkata Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ketika kita keluar mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Ketika kita keluar dari WC kita berdoa apa? Ghufranaka, ya. Kalau kita lewat tempat khusus semuanya yang mungkin satu daerah, ya, kita mengatakan ya, a'udzu bi kalimatit tamah min kulli syarri ma khalaq. Maka ini zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap mukmin harus menjaga zikir-zikir itu. Ya. Adapun kita membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an adalah dianjurkan kapan saja, tapi tidak dikhususkan dalam satu malam, umpamanya malam ini hanya surah ini, malam ini adalah surah ini, kemudian dikontinyukan hanya malam itu. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah telah begitu banyak, ya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab Qur'an, ya. Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka adab yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dalam para sahabat, bagaimana kita itu membaca Al-Qur'an. Pertama, membaca Al-Qur'an seyogianya satu membaca yang lainnya mendengarkan. Jadi kalau kita akan tadarus, istilah kita tadarus Quran, maka seyogianya kita tidak baca bareng gitu. Karena tentunya tidak kita mendapatkan manfaat dari situ. Ya. Tapi seyogianya apa? Kalau kita berkumpul, maka mestinya kalau ingin sambil kita belajar tentang makhorijul hurufnya dan sebagainya, maka seyogianya membaca satu, didengarkan yang lainnya. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallam. Nabi Sallam juga terkadang baca sendiri, dan Nabi Sallam terkadang mendengar dari yang lainnya. Bahkan Nabi Sallam itu sengaja, coba bacakan kepadaku Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini akan menjadi hidayah, petunjuk, dan akan berpengaruh ketika kita membacanya juga benar. Jadi baca satu orang, yang lainnya mendengar. Kemudian kalau kita duduk mungkin bergilir membacanya ya. Gilir membacanya, jadi tidak baca apa? Bareng-bareng ya gitu. Jadi tidak baca bareng-bareng Allah Ta'ala Allah. Ya, taib. Syukur kecil kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak yang dari Medan tadi. Selanjutnya kita angkat dari pesan singkat Ustadz. Pertanyaannya, saya seorang ummahat tapi tidak pernah pergi kajian Ustaz atau pergi ta'lim karena saya tinggal jauh dari kota, juga memiliki anak yang banyak Ustaz. Tapi alhamdulillah dengan adanya TV-TV dakwah saya bisa menambah ilmu Ustaz. Apakah hanya dengan mendengar kajian melalui TV sudah gugur kewajiban menuntut ilmu ke ta'lim Ustaz, atau harus pergi langsung dari hamba Allah di Ambon? Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang jauh sana di Ambon ya. Pertama saya berdoa kepada Allah Ta'ala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan di daerah ibu di situ ya ada orang alim dan orang berilmu ya, dan mudah-mudahan juga mungkin ada dari generasi baru yang ingin belajar agama, yang ingin takhusus secara khusus belajar agama, sehingga nanti pulang ke daerah ibu kembali untuk berdakwah dan menyebarkan agama ini. Dan ini juga mungkin tanggung jawab ya, termasuk mungkin tadi ibu bilang banyak anak ya, mudah-mudahan di antara putri atau putra dari ibu ini ada yang tafaqquh, orang yang khusus belajar tentang agama ini. Dan silahkan mungkin ya, begitu banyak pesantren-pesantren dan ma'had-ma'had apa yang bisa untuk dijadikan tempat ya, termasuk mungkin jika tidak mampu maka juga insya Allah banyak mahad-mahad yang bisa memberikan solusi bagi terutama daerah-daerah yang terpencil jauh di sana ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa Allah berfirman dan dijelaskan dalam banyak ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum, Allah tidak membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Allah Ta'ala menjelaskan bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan. Jadi apabila ibu ya, tidak mendapatkan majelis taklim, tapi hanya mendapatkan dari radio, ataupun mendapatkan dari televisi, ataupun bahkan mendapatkan dari mungkin rekaman-rekaman, maka insya Allah ibu telah mendapatkan kebaikan ya, dan ibu telah menunaikan bagian dari kewajiban thalabul ilmi ini. Hanya saja perlu diketahui bahwa belajar ilmu itu harus bertahap. Ya, mungkin terkadang bahwa ketika kita hanya terfokus di televisi ataupun mungkin di radio, bahwa pembahasan-pembahasannya mungkin ya terkadang mungkin ya kita tidak mampu untuk mengetahui secara terperincinya, mengetahui secara tahapannya. Tapi apabila kita di majelis kita tahu ya, kalau kita belum tahu bagaimana cara wudu yang benar, maka kita bisa belajar wudu yang benar. Kalau kita belum tahu tentang sholat yang benar, maka kita akan belajar sholat yang benar. Tapi juga tidak menutup kemungkinan hari ini, kalau ibu mungkin belum tahu tentang bagaimana wudu yang benar, ya tinggal cari sekarang di YouTube ataupun mungkin di kaset-kaset yang di situ menjelaskan tentang bagaimana wudu yang benar. Yang jelas Allah berfirman, waladina jahadu fina lanah diyanahum subulana, orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Artinya apa? Sejauh mana kita itu bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka seukuran itu juga Allah akan memberikan hidayah kepada kita Allah Ta'ala. Iya, taib. Syukur kesalahan kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Ambon tadi. Dan terakhir sebelum kita tutup, karena waktu juga membatasi, kita minta kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini kepada Ustaz. Fadhol Maskur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya tentunya ya saya minta maaf, tentunya tidak saya bisa untuk meneruskan ya kajian dan untuk memenuhi semua pertanyaan-pertanyaan pada kesempatan pagi hari ini, dikarenakan kami juga punya kegiatan di hari ini ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa dalam pembahasan tadi tidak semua manusia akan dapat hidayah dari Al-Quran ini. Siapa yang mereka akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran ini? Secara singkatnya adalah siapa yang menjadikan Quran sebagai hidayah. Kemudian mereka mentadaburinya, menelaahnya, mempelajarinya dengan benar, dan mereka mempelajarinya lewat guru yang benar. Mempelajarinya dengan cara yang benar, ya, dengan mengikuti manhaj metode yang telah diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama kita. Tentunya Al-Quran tidak akan jadi hidayah kalau semata-mata kita ini adalah hanya membacanya, ya. Memang Quran ini memberikan pengaruh kepada hati manusia sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Bahkan ada orang-orang kafir yang belum paham maknanya, dia masuk Islam dan dia artinya terpengaruh dengan Quran ini. Tapi setelah itu tentunya kan tidak sempurna. Bagi orang yang tidak menelaahnya dan tidak mentadaburinya dan tidak mengikuti manhaj yang telah ditetapkan oleh para ulama, ya. Maka itu adalah ringkasan yang saya bisa sampaikan. Dan saya berterima kasih kepada akh yang telah menemani saya pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada seluruh pemirsa kaum muslimin di mana saja berada yang telah ikut dalam kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa juga saya berdoa kepada seluruh kaum muslimin, terutama orang-orang yang telah mengelurkan hartanya dan bantuannya kepada Suro TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan pahala, kita mungkin yang mengisi di sini dan sebagai krunya dapat pahala, dan semua kaum muslimin yang telah berbuat kebaikan mendapatkan pahalanya. Wa akhiru da'wana anil hamdalah bir alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kita ucapkan kepada Ustaz kita, Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala, yang telah menyampaikan kajian beliau pada pagi hari ini dan ditutup dengan kesimpulan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini dalam Mutiara Subuh. Karena waktu juga yang membatasi, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada hari ini, dan terima kasih juga kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Demikianlah kita tutup dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.